Batas zikir pagi petang itu apa? Karena ana masih apa ini? Terbata. Kadang sudah lama, suka lama menyelesaikannya. Ya tentu paling afdal zikir pagi setelah subuh sampai sebelum terbit matahari, itu paling baik. Dan itu subhanallah, kalau antum duduk apalagi pegang buku panduannya, insyaallah 15 menit selesai, 15-20 menit sudah selesai. Kalau hafal itu lebih cepat, 10 menit. Saya kadang-kadang kalau duduk baca agak cepat, 10 menit selesai zikir pagi sore. Jadi kalau perlu jangan berdiri setelah zikir subuh, kecuali sudah selesaikan, selesai asar juga selesaikan dulu zikir itu, gitu kan? Itu lebih baik. Kalau batasnya sebenarnya ulama tidak memberikan batas yang khusus, tapi yang jelas dikenal dengan zikir pagi berarti sampai pagi habis. Pagi habis biasanya difahami kapan? Pada saat siang datang, gitu kan? Zikir sore berarti pada saat sudah datang malam, itu sudah habis sebenarnya, gitu kan? Kecuali kalau emang antum ketinggalan, lupa, memang ada yang tersisa, maka insya Allah tidak ada masalah dibaca di waktu kita teringat.